Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Shahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang kita masuki bab yang ke-15 dari Kitabul Ilm. Bab yang ke-15, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab al-ijtibat fil ilmi wal hikmah. Al-ijtibat diambil dari al-ghibtah, dan al-ghibtah seperti disebutkan oleh al-hafidh rahimahullah ta'ala di Fathul Bari, kata beliau, makna al-ghibtah tamannir mar ay yakuna lahu nadhiru ma lil akhar min ghairi an yazul an. Yang namanya al-ghibtah, seseorang menginginkan sesuatu yang semisal dengan apa yang ada pada orang lain, itu dari kebaikan, dengan tanpa menginginkan kebaikan yang ada pada orang tersebut hilang darinya. Tatkala seorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan bisa dengan al-ilman nafi' berupa hifdzul Quran wal ahadits, kemudian tatkala ada orang yang menginginkan agar dia bisa memiliki ilmu yang ia miliki dan bisa menghafal Al-Qur'an dan hadis seperti yang dia hafal, dengan tanpa menginginkan agar ilmu yang ada pada orang tersebut serta Quran dan hadis yang ada pada orang tersebut hilang darinya, ini namanya ghibtah. Huwa yaghbitu, dia menginginkan semisal yang ada pada orang tersebut. Dan akan kita lalui tentang hukum ghibtah pada bab ini. Dan di bab yang ke-15 kata beliau, al-ijtibat fil ilmi wal hikmah, hukum ghibtah di dalam masa ilmu dan hikmah. Dan ini perkara yang terpuji, seseorang menginginkan ilmu seperti ilmu yang ada pada orang-orang yang telah diberikan kepadanya ilmu. Ini ghibtah. Dan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, al-ijtibat min al-ifti'al ma yadullu ala tasarruf wa sa'i. Al-ijtibat, selain dia menginginkan, dia pun berusaha untuk mewujudkan apa yang dia inginkan tersebut dari kebaikan. Kemudian beliau menukil asar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, wa qala Umar tafaqahu qabla an tusawwadu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan pemimpin oleh yang lainnya, dijadikan tokoh oleh yang lainnya. Karena biasanya seorang ketika sudah diangkat menjadi pemimpin atau ditokohkan oleh yang lainnya, merasa berat untuk duduk di majelis ilmu. Illa man rahimallahu ta'ala. Oleh karena itu Umar mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan pemimpin, dijadikan tokoh oleh manusia. Dan dorongan bagi kita untuk menuntut ilmu sebelum datang kesibukan. Menuntut ilmu min waktu syagar, sejak kita kecil, sejak kita muda, sejak kita belum memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Karena itu merupakan waktu yang paling baik untuk menuntut ilmu. tasawwad, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan pemimpin. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala ingin menekankan, bukan berarti ketika seorang sudah menjadi pemimpin tidak belajar. Maka beliau tegaskan, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah ta'ala Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu, dan setelah kalian dijadikan pemimpin, maka belajarlah. Jadi bukan mafhumnya dari kalam Umar setelah jadi pemimpin tidak belajar, tapi belajarlah kalian sekarang sudah menjadi pemimpin. Dan tentunya seorang yang belajar tatkala belum memiliki kesibukan itu akan lebih mudah baginya daripada dia belajar setelah memiliki kesibukan. Akan tetapi ketika sudah memiliki kesibukan pun bukan berarti tidak belajar. Belajar. Belajar sudah dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Begitu pula kita, para talabatul ilm, kita belajar sampai dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-ilma nafi', ilmu yang bermanfaat, dan terus belajar. Dan tidak boleh kita membuat target, saya belajar selama masih bujangan, setelah nikah saya tidak belajar. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Belajar dan terus belajar, walaupun sudah menikah, walaupun sudah punya putra, walaupun sudah punya cucu, terus belajar. Seperti kadang oleh sebagian salafun salih, minal mahdi ila lahad. Kita belajar dari mulai di pangkuan ibu kita sampai kita dimasukkan ke liang lahad. Selama hidup di kandung badan kita terus belajar. Ini nasihat salafun salih. Kemudian Imam Bukhari beliau menyebutkan kenapa kita harus belajar sekalipun seorang sudah dijadikan pemimpin, sudah ditokohkan, atau sudah memiliki kesibukan dengan memiliki anak dan istri, atau sudah menginjak usia tua. Kata beliau, waqad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah belajar fi kibari sinnihim, dalam usia tua mereka. Jadi yang namanya belajar tidak mesti anak-anak. Yang namanya belajar tidak mesti anak muda, walaupun sudah tua. Tidak ada penghalang bagi orang tua untuk belajar. Tentunya asar yang sangat bermanfaat untuk kita. Asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dilengkapi dengan kalam al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Asar yang sangat bermanfaat. Belajar itu merupakan perkara yang mulia. Dan belajar itu tanpa batas usia. Kita anak kecil, belajar. Kita anak muda atau orang muda, belajar. Dan kita orang tua, kita pun belajar. Dan sudah kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muawiyah, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki pada kebaikan, Allah jadikan dia faqih, itu faham dengan agamanya. Dan kata Imam Bukhari, dan juga datang marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan ta'allum, dengan belajar, dengan belajar. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yang berkaitan dengan al-ghibta. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Humaydi. Al-Humaydi min babi Hudzaifah. Ma ismuh? Ahsanta, Abdullah ibn Zubair Al-Humaydi. Syekh beliau yang pertama kali beliau sebutkan di Sahih Bukhari. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Khalid. على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Dari Abdul Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Dan al-hasad di sini yang dimaksud adalah al-ghibta. Oleh karena itu, Imam Bukhari menyebut hadis ini di bab al-ghibta fil ilmi wal hikmah. Di bab al-ghibta fil ilmi wal hikmah. Dan sudah kita sebutkan tadi perbedaan antara al-ghibta dengan al-hasad. Kalau lagi betul, seseorang menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain dengan tanpa menginginkan agar hilang kebaikan tersebut dari pemiliknya. Kalau al-hasad, itu zawalu ni'mah anil ghaib. Seseorang menginginkan agar hilang kenikmatan tersebut dari orang lain. Maka kalau seorang diberi kebaikan, kemudian kita menginginkannya dan agar hilang kebaikan tersebut dari orang tadi, maka itu namanya hasad. Dan itu muharram. Adapun kalau kita menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain dengan tanpa menginginkan hilangnya kebaikan tersebut dari orang tersebut, maka itu namanya ghibtah. Dan ghibtah, kata Nabi SAW dalam hadis ini, tidak ada ghibtah kecuali pada dua perkara. Tidak ada keinginan yang terpuji yang menginginkan seperti yang ada pada orang dari kebaikan kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia infakkan harta tersebut di jalan kebenaran, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang mahmud, perkara yang mahmud. Seorang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta, baik kasiran atau qalilan, baik harta yang banyak dengan dijadikannya sebagai orang kaya atau harta yang sedikit, kemudian dia infakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini maghbutun fi. Ini perkara yang hendaknya kita menginginkan harta tersebut ada pada kita. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu orang yang hendaknya kita jadikan contoh bagi kita, sehingga kita mengikuti jejak orang tersebut. Dan kalau dia bisa mewujudkannya, fabiha wa ni'mat. Dia bisa berimpak seperti orang tersebut. Dan seandainya dia tidak bisa mewujudkannya, dikarenakan keterbatasan yang ada pada dirinya, maka dia pun tetap mendapatkan pahala dan keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rajun atahullahul hikmah. Yang kedua, seorang yang Allah berikan kepadanya al-hikmah, al-ilm. Dan yang lainnya, al-Quran. Orang yang diberikan kepadanya al-Quran al-Karim. Wahuwa yaqrahu anna'al-layli wa'an-nahar. Dia membaca al-Quran yang diberikan kepadanya di waktu siang dan malam. Di sini Allah berikan kepadanya hikmah. Fahuwa yaqbibdiya yu'allimuha. Diberikan kepadanya ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya. Ini perkara yang hendaknya kita nagbitu. Perkara yang hendaknya kita menginginkan agar perkara tersebut ada pada kita. Dan ghibtah pada dua perkara ini termasuk dalam bab at-tanafus fil khair dan musabaqah wa musara'ah fil khair. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an Karim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Fastabiqul khairat. Dorongan dari Allah Subhanahu wa taala kita berlomba-lomba. Begitu juga dalam thalabul ilm. Ketika kita melihat saudara kita bisa menghafal Al-Qur'an, maka hendaklah kita menginginkan agar kita bisa seperti saudara kita tersebut. Kalau dia bisa menghafal Al-Qur'an, kenapa kita tidak bisa? Kalau dia bisa menguasai bahasa Arab, kenapa saya tidak bisa? Kalau dia bisa menghafal hadis Nabi SAW, kenapa saya tidak bisa? Dan berusaha untuk mewujudkan tersebut. Ini perkara yang baik. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi hati-hati, jangan sampai terjatuh pada hasad. Dengan menginginkan kebaikan yang ada pada saudara tersebut, hilang darinya. Kalau sampai kepada jati ini, maka dia terjatuh pada perbuatan hasad yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bab yang ke-15. Sekali lagi, dalam bab yang ke-15 beliau menukil asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala an tentang dorongan bagi kita agar kita menggunakan waktu faragh kita, waktu luang kita untuk belajar. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan pemimpin, sebelum kalian ditokohkan. Dan seperti Al-Baghawi rahimahullah beliau menafsirkannya, belajar kalian qabla an tatazawwaju, sebelum kalian menikah. Karena kalau menikah itu akan datang kesibukan. Dia punya tanggung jawab terhadap istrinya. Terlebih lagi ketika sudah diberi karunia putra, maka tanggung jawabnya akan lebih besar, dan waktunya sedikit banyak akan terambil untuk menaikkan kewajiban tersebut. Tapi kata Imam Bukhari, bukan berarti ketika sudah menikah tidak belajar. Ketika jadi pemimpin bukan tidak belajar. Kata beliau, wabada antusawwadu. Setelah kalian jadikan pemimpin, maka belajarlah. Dan ilmu tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang. Begitu pula talabul ilm, yang bermaksud husul ilm, tidak akan mengurangi kemuliaan seseorang. Seseorang ketika sudah jadi pemimpin, ketika sudah berusia tua, duduk di majlis ta'lim, itu bukan perkara yang buatnya hina. Justru yang menyebabkan kemuliaan baginya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di sisi hamba-hambanya. Tasawwadu. Tataqwa antafaqahu qabla antusawwadu. Dan Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, beliau menukil kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i mengatakan, idza tasaddara al-hadas, fatahu ilmun kathir. Jika ada anak muda tasaddara, sudah mau menampakkan dirinya, sudah muncul untuk talim, untuk berdakwah, lebih-lebih untuk berfatwa, fatah ilmun kasir, maka luput darinya ilmu yang banyak. Maknanya pada saat-saat seperti itu, hendaknya digunakan untuk at-ta'allum, untuk talabul ilm, untuk membekali dan perbanyak ilmu dengan ilmu. Perbanyak atau memperkaya diri dengan ilmu. Dan ini karena masa-masa yang paling utama. Ketika seorang memiliki waktu yang luang dan juga memiliki pemikiran dan pemahaman yang tajam, itu saat-saatnya yang paling utama untuk menuntut ilmu. Berbeda ketika seorang sudah memiliki kesibukan. Sedikit banyak akan terkulangi hal tersebut. Idza tasaddara al-hadas fatah ilmun katsir. Dorongan dari Imam Syafi'i agar kita para pemuda dan juga orang-orang yang masih berusia belia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Inda akhi Luqman, indak, alaih balik fi. Siapa yang mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu? Belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan sayyid. Ahsan ta Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Kedepan, Abu Rizqi. Siapa yang mengatakan wabah dan tusawwadu, dan setelah kalian dijadikan sayyid atau dijadikan pemimpin, jadikan tokoh, enggaklah kalian belajar pula. Siapa yang mengatakannya? Ahsan al-Imamul Bukhari menegaskan kalam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Di perkataan Umar, tafaqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian sebelum kalian jadikan pemimpin, bukan berarti ketika sudah jadi pemimpin tidak belajar. Kata Imam Bukhari tidak seperti itu. Tapi katanya wabah dan tusawwadu, setelah jadi pemimpin pun, setelah ditokohkan pun, setelah menginjak usia tua pun tetap belajar. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi Shahihain, dan kita memasuki bab yang ke-35 dari Kitabul Ilm. Di bab yang ke-35, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab dengan Ta'ahudul Quran. Bahwa tentang menjaga Al-Quranul Karim, menjaga hafalan Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran, begitu pula menghafal ilmu secara umum, itu perkara yang paling berat dalam talabul ilm. lebih berat daripada sekadar membaca atau menelaah atau memahami ilmu. Menghafal itu perkara yang sangat berat. Akan tetapi menjaganya lebih berat lagi. Menjaga hafalan lebih berat lagi. Karena tidak berbatas waktu. Misalnya kita menghafal Quran, ingin menghafal surat Al-Baqarah. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan mungkin kita bisa menyelesaikan surat Al-Baqarah. Akan tetapi ketika sudah hafal bukan berarti sudah selesai. Kita terus menjaga surat tersebut. Kalau tidak maka akan hilang apa yang telah kita usahakan dalam waktu yang lama tersebut. Maka ta'ahudul Quran, ta'ahudul ilm perkara yang sangat penting. Dan beliau menyebutkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala an. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hasan indak. Al-Imam Ahmad, Ahmad bin man? Ahsanta, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. حدثنا هاشم ابن القاسم الملقب بقيصر قال حدثنا ليث والليث بن سعد المصري قال حدثنا قباس ابن رزين عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتدارس القرآن قال عليه الصلاة والسلام تعلموا القرآن واقتنوا قال قباس ولا أعلمه إلا قال وتغنوا به فإنه أشد تفلتا من المخاض في عقلها قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن وأخرج أبو يعلى ولسان آخر عند النسائي يلتقي به لصحة قال إمام النسائي رحمه الله تعالى من فضائل القرآن أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وتغنوا به واقتنوا والذي نفسي بيده له أشد تفلتا من المخاض في العقل. بعد عقبة بن عامر الجهني رضي عنه بلي بركاته. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menghampiri kami dan pada saat itu kami sedang mempelajari Al-Quran, hifdzan wa tadabburan, menghafalnya dan juga mentadaburi, memahami ayat-ayat tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, ta'allamul Quran, pelajari oleh kalian Al-Quran. Sekali lagi, hifdzan wa tadabburan waqtanu, kemudian jagalah oleh kalian Al-Qur'an tersebut. Qala, berkata Qabas, perawi dari Ali bin Rabah, wa la'alamu illa qal, aku tidak mengerti kecuali beliau menambahkan wa taghannau bih, dan karena taghannau bil Qur'an. Dan sudah kita lalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak memerdukan suaranya, membaca dengan tahazzun dan taraqiq, membaca dengan tadabbur dan memerdukan suaranya, bukanlah dari golongan kami. Dorongan bagi kita untuk memperindah bacaan Al-Quran sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena husnul shaut itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan setiap orang berbeda-beda. Ada yang diberi suara yang merdu. Maka ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Gunakan suara yang merdu tersebut untuk menghiasi Al-Qur'anul Karim. Dan ada yang diberi suara yang biasa, maka dia berusaha merdukan sesuai dengan kemampuannya. Yang tapi bukan berarti bil alhan seperti ugniyah, bukan berarti seperti dilakukan seperti nyanyian. Kata para ulama bi tahazzun, dibaca dengan at-tahazzun wa tarqiq, dibaca dengan tadabbur. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مَا مَخَاطِ فِي أُقْلِهَا. Kenapa kita diperintahkan untuk ta'ahadul Qur'an, kata Nabi, waqtanu, dan jaga Al-Quran tersebut, jaga hafalan kalian dengan Al-Quran, kan sesungguhnya Al-Quran itu أَشَدُّ تَفَلُّتًا مَا مَخَاطِ فِي أُقْلِهَا. Hafalannya itu lebih cepat lepasnya daripada Al-Makhad. Al-Makhad itu An-Nuq, Al-Hawamil, Al-Mahbusa. Onta-onta yang sedang bunting, unta-unta betina yang bunting, yang diikat. Itu kalau lepas katanya sangat sulit sekali untuk bisa ditangkap kembali. Karena dia, fa'innahu hafalan Qur'an itu asyadu tafalutan. Lebih cepat lepasnya daripada makhat, daripada unta min uqliha, dari ikatannya. Dari ikatannya. Jadi kalau tidak dijaga akan lepas. Akan lepas. Begitulah Al-Quranul Karim. Pada Al-Quranul Karim seperti Allah katakan, walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Apakah ada orang yang mengambil pelajaran? Muslim itu butuh untuk dijaga. Wa nasallahu ta'ala min fadlih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk bisa menghafal Al-Quranul Karim dan menjaga hafalan tersebut. Begitu pula ilmu-ilmu yang kita pelajari, hendaknya kita jaga. Yang telah dimudahkan untuk menghafal hadis, maka jaga hafalan tersebut. Dan juga dengan yang dimudahkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, baik ilmu Arabiyah, atau ilmu Aqidah, atau ilmu Fiqh, maka jaga ilmu tersebut. Kalau tidak, maka akan pergi. Dan di antara sebab yang sangat membantu sekali bagi seorang talib untuk menjaga ilmunya, itu adalah dengan at-ta'lim, dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada saudaranya. Ini perkara yang mujarab, perkara yang mujarab. Ilmu ketika kita ajarkan, maka itu merupakan salah satu bentuk sebab ilmu itu terjaga pada diri kita. Bahkan sebab bertambahnya ilmu tersebut. Kita bisa coba. Kalau kita misalnya belajar bahasa Arab, belajar ajurumiyah, dan sudah kita kuasai ajurumiyah. Ajurumi yang sudah kita kuasai, kalau kita biarkan dengan tanpa dijaga, maka akan hilang. Seperti tidak pernah belajar. Berbeda ketika kita jaga. Dan ada bentuk penjagaannya dengan mengajarkannya. Berbeda ketika kita ajarkan ilmu tersebut. Maka ilmu ajurumi akan tetap bersama kita. Bahkan akan semakin bertambah ilmu tersebut. Begitu pula dengan Al-Quranul Karim. Maka jangan sekali-kali kita merasa rugi atau merasa berat untuk mengajarkan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Itu sebab kebaikan untuk kita sendiri. Kita yang pertama kali mendapatkan faedah sebelum orang lain yang kita ajarkan. Ketika kita mengajarkan, tujuan kita minimal membaca dan berusaha memahami. Dan terkadang juga kita membahas dari kitab-kitab maraji yang lainnya. Itu ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita ajarkan dan itu akan menambah kuatnya atau mantannya ilmu tersebut pada kita. Sekali ilmu butuh dijaga. Ilmu butuh dimurajaah. Dan ilmu juga butuh diajarkan dan pengajaran ta'lim sebab terjaganya ilmu pada seseorang. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, man bakhila bil ilm yusabi ihda salas. Karena barang siapa yang bakhil dengan ilmunya, maka akan tertimpa dengan tiga musibah, tiga perkara. Imma binisyani, imma dengan lupanya ilmu tersebut ketika dia tidak mengajarkannya. Kemudian katanya imma bimuja sultan, imma katanya akan tersibukkan dengan mujalasa as-sultan, dengan mujalasa sultan, atau bil maut, atau meninggal dalam keadaan belum bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Dengan dorongan baik kita untuk mengajarkan ilmu, dan mengajarkan ilmu masuk sebab dari terjaganya ilmu pada kita. Begitu pula yang diberi taufiq dan Al-Quranul Karim, maka bersyukurlah dengan sebut dan jaga hafalan tersebut. Wa nasallahu ta'ala min fadlih. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilahi la anta astagfirullah tu bilaik.